Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allumaha wa ta'lima al-ifadah al-istifadah wa al-hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalala ala al-hayr. Fa qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu an wa qala alaihi salatu wa salam idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: sadaqatin jariyah a'il min yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Wa qala alaihi salatu wa salam ajwadukum ba'di rajulun 'alima ilman fanasharahu yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahda. Alhamdulillah, pada kesempatan ini seperti yang kita janjikan pada pelajaran yang terakhir, yaitu melanjutkan tentang pembahasan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di akhir-akhir ini sudah mulai banyak orang-orang yang membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengharamkannya, mengharamkan makanan yang ada di dalamnya, dan menjadikan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mereka beralasan karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Tidak pernah dilakukan juga oleh para tabi'in. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesuatu yang zalim, sesuatu yang keliru, dolalah, sesat, dan setiap sesuatu yang sesat tempatnya nanti ada di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan sebenarnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sesuatu yang bid'ah. Kalau kita mau insaf, kalau kita mau mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berpuasa hari Senin, kemudian ditanya, ya Rasul, mengapa engkau berpuasa di hari Senin? Ternyata jawaban daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi wulitu wa fihi unzil alayya, fihi wulitu wa unzil alayya. Di hari Senin aku dilahirkan. Di mana di sini Rasul mengatakan di hari Senin aku dilahirkan. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati hari kelahirannya, merayakan hari Senin dengan berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah sebuah dalil bahwasanya Nabi sendiri memperingati kelahirannya. Walaupun mereka mengatakan itu kan memperingati Maulid Nabi, memang Rasulullah memperingati hari kelahirannya, tapi dengan puasa. Maka kita katakan memperingati Maulid Nabi SAW bukan dengan harus sama dengan berpuasa, karena itu adalah bentuk syukur kita, karena itu adalah bentuk kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak hal. Kita mau berpuasa pun kita tidak melarang. Mau kita bersyukur dengan sedekah pun juga tidak melarang. Mau syukur dengan sholat pun juga kita tidak melarangnya. Itu semuanya ibadah, itu semuanya sesuatu yang baik. Kita syukur kepada Allah dengan kebaikan, ketaatan, itu syukur yang sesungguhnya. Dengan macam-macam syukur, dan termasuk syukur yang ada di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di situ kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Di situ kita mendengarkan sejarah Rasul SAW dibaca. Di situ kita bersalawat kepada Rasul SAW. Dan di situ juga kita mendengarkan ceramah kita menambah ilmu. Yang semua ini adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terkumpul dalam satu majlis, terkumpul dalam satu peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam Maulid, kita menghadiri Maulid akan bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan Maulid kita bertambah ilmu kita akan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita menghadiri Maulid pun juga akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dikatakan bid'ah, maksiat, itu adalah sesat. Apakah seperti itu akan dikatakan sesat mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasul, membaca salawat, sedekah dengan memberi makan dan minum, mendengarkan ceramah? Padahal kita dianjurkan untuk selalu menambah ilmu, dianjurkan untuk menyebarkan ilmu. Di situ terkumpul semuanya dalam acara Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan bahwasanya Rasul puasa hari Asyura, yang mana sebab daripada puasa Asyura ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan orang-orang Yahudi. Ternyata orang-orang Yahudi di Madinah Al-Munawwarah didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Maka ditanya mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa kalian semuanya berpuasa Asyura?" Mereka orang-orang Yahudi mengatakan bahwasanya di hari ini Nabi kami, Nabi Musa alaihi salam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada musuhnya yaitu Fir'aun dan pasukannya, bertepatan dengan hari Asyura. Apa kata Nabi SAW? Nahnu aula minkum bi Musa au kama qal. Kami lebih berhak daripada kalian untuk memperingati keselamatan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun dan musuh-musuhnya. Nabi memperingati keselamatan Nabi Musa. Kalau itu keselamatan Nabi Musa, apalagi kalau di situ kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ketika hari Jumat disebutkan keistimewaan-keistimewaan, termasuk sebab yang menjadikan hari Jumat mulia, dikatakan bahwasanya fihi khalqu Adam. Di hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam sehingga hari Jumat menjadi mulia. Kalau Nabi Adam aja kelahirannya menjadikan hari itu mulia, bagaimana kita tidak memuliakan dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan dengan hari Senin? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Ya Muhammad, katakan kepada mereka, hendaknya mereka bergembira dan mereka hendaknya bersenang, berbahagia dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Kita baca tafsir daripada ayat tersebut, yang mana Ibn Abbas ahli tafsir. Tidak ada ahli tafsir yang seperti Ibn Abbas. Itu berkat doa daripada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, melihat Nabi SAW memasuki tempat qada'il hajah, maka Rasul SAW buang hajat di situ, dan Sayyidina Abdullah bin Abbas bersegera mengambil dan menyiapkan air untuk Rasul SAW. Disiapkan tanpa diperintah, tanpa disuruh. Ini masih kecil. Anak masih kecil sudah mengerti, pikirannya dewasa. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan hajatnya, tahu-tahu sudah disiapkan air. Rasul menggunakan air tersebut, kemudian Rasul senang dan bertanya kepada istrinya Maimunah yang tidak lain adalah bibi daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Siapa yang menyiapkan air ini? Itu adalah ponakanku Abdullah bin Abbas, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul memegang dadahnya dan mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman dalam agama dan berikan dia ahli, keahlian dalam mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi tidak heran kalau Ibn Abbas ini terkenal ahli tafsir. Dia mengatakan bahwasanya dimaksud dengan fadlullah adalah al-ilm, ilmu. Kalau kalian ingin bergembira, perintah dari Allah, bergembiralah dengan ilmu yang kalian dapatkan. Dan perintah juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk bergembira dengan rahmat Allah. Apa katanya Ibn Abbas tentang rahmat Allah yang dimaksud? tidak lain adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sama Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk bergembira, untuk bergembira dan juga senang dengan kehadiran dan diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmat. Apakah ada yang lebih mulia atau yang lebih besar daripada rahmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Semua kenikmatan, semua kebaikan, semua sifat yang terpuji, semua akhlak itu semuanya wasilahnya, perantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Fama fi bariyatin min khuluqin mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu sifat, satu akhlak yang baik di dunia ini yang dimiliki oleh seseorang kecuali semuanya berasal dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mulia, orang yang sangat dicinta, sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an, memanggil mereka dengan nama masing-masing. Ya Ibrahimu a'rid an hadza, ya Nuhu innahu laysa min ahlik, ya Adam uskun anta wa zawjukal janna, ya Yusuf a'rid, kemudian ya wa ma ya biyaminika ya Musa wa ya Isa ibn Maryam, semuanya dipanggil dengan namanya. Tapi ketika memanggil Nabi Muhammad SAW, Allah tidak memanggil dengan nama langsung, tidak mengatakan ya Muhammad, tidak ada di Al-Quran ya Muhammad. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikin. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya. Ya ayuhan rasulu balli ma unzila ilaika fa in lam taf'al fama ballaghta risalata. Ini semuanya nida minallah, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelarnya. Kita sebagai manusia aja ketika kita memanggil orang yang kita hormati atau mungkin kita memanggil guru kita, tidak akan kita memanggilnya dengan namanya langsung. Kita memanggil guru kita, kita panggil dengan yang gelar ya Syekh, ya Ustaz, ya alim dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita, kalau ada ya berarti kurang ajar. Berarti kita apa? Menghormati orang tersebut, menghormati guru kita, menghormati orang yang kita hormati. Berarti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu ya arhar rasulu, berarti Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada nabi-nabi yang lain. Maka tidak heran kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana sayyidul qaum yaumal qiyamah. Aku ini adalah orang pemimpin para manusia nantinya di hari kiamat. Di hari kiamat semuanya berkumpul dari Nabi Adam dan nabi-nabi yang selanjutnya ila akhir al-anbiya. Semua umat juga berkumpul di situ. Siapa pemimpin mereka? Siapa orang yang mulia di antara mereka? Yang paling mulia dan menjadi pemimpin di saat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia beliau sendiri yang mengatakan ana sayyidul qaum. Dikatakan juga oleh Rasulullah SAW ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin dan orang yang termulia di antara anak-anak Adam dan wala fakhar, dan aku tidak mengatakan itu karena aku sombong. Agar kita tahu sebagai umatnya bahwasanya kini kita ini memiliki kemuliaan yang besar, kemuliaan yang agung, kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad dan kita harus tahu bahwasanya nabi kita itu nabi yang paling mulia. Makhluk, bahkan bukan hanya nabi, makhluk yang paling mulia. Tidak diciptakan dunia dan langit, tidak diciptakan neraka dan juga surga oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan yang lainnya, pertama kali yang diciptakannya adalah nur, cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu heran kalau masih ada orang yang alergi dengan maulid. Bagaimana mereka itu menjauhkan, bahkan kalau misalnya mereka tidak mau maulid, biarkan. Kita tidak mau memaksa mereka untuk menghadiri maulid, tapi jangan mereka menghalang-halangi, jangan membid'ahkan dan jangan mengkritik. Orang semuanya akan bergembira, bersenang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si anak kecil, ayo kita hadir maulid. Maulid siapa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan kenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad orang besar, orang mulia, sampai kelahirannya pun diperingati. Itu adalah berkah. Ketika kita hadir mungkin kita di mal-mal, kita tidak akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada di jalanan atau di alun-alun, mungkin belum tentu kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita hadir di Maulid Nabi Muhammad SAW, berapa kali kita mengingat Allah? Berapa kali kita mengingat Rasul SAW? Berapa kali kita berbaca solawat kepada Rasul SAW? Di situ ada cerita yang mana satu orang di kota Basrah di Irak terkenal dengan perbuatan kejinya, perbuatan maksiatnya. Suatu saat orang itu meninggal dunia. Tatkala orang itu meninggal dunia, orang-orang enggan untuk menghadiri jenazahnya, bahkan untuk mensolatinya, karena mereka melihatnya orang ini orang keji, orang kasir maasi, banyak kejelekannya, banyak maksiatnya. Tapi tatkala jenazah orang tersebut akan disolati, tahu-tahu ada suara dari langit. Yang ini cerita diriwayatkan oleh ulama yang siqah, yang terpercaya. Kejadian ini suara didengar oleh semua orang yang ada di kota Basrah. Di situ mengatakan ahdiru au uhduru janazah au salatul mayyit ala zalika rajul. Hai wahai orang-orang semuanya, hadirilah salat jenazahnya orang tersebut. Sehingga mereka terheran-heran, kok ada suara memerintahkan mereka untuk mensolati orang tersebut? Siapa orang itu? Padahal orang itu orang yang maksiat. Tahu-tahu tatkala mereka menghadiri jenazahnya, penguburannya, mereka pulang ke rumah masing-masing. Setiap masing-masing yang hadir serentak ketika itu di malam itu bermimpi. Ternyata mereka semuanya mimpinya sama, melihat orang tersebut dalam keadaan di surga, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka yang bermimpi terheran-heran, dapat kemuliaan ini dengan sebab apa kamu? Maka orang tersebut mengatakan, dengan sebab aku selalu menghormati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah aku membersihkan badanku, memakai pakaian yang rapi, pakaian yang bersih, pakai wangi-wangian, baru aku hadir di Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Abuya Said Muhammad Maliki bercerita dalam kitabnya tentang kakeknya Said Abbas Al-Maliki. Said Abbas ini pernah beliau menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di India. Maulid Nabi Muhammad diadakan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia aja. Mau di India, Pakistan, di Arab pun juga ada. Di semua negara ada. Bisa kalian lihat di internet peringatan Maulid Nabi di berbagai dunia, di YouTube semuanya ada, di Sudan, di mana. Di situ masuk semuanya videonya. Itu yang dikatakan oleh Rasul, "Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna qabihan fa huwa indallahi qabih." Apa yang dianggap oleh orang banyak daripada kalangan orang Islam itu baik, maka itu adalah baik di sisi Allah. Apa yang dilihat dan dianggap oleh orang yang banyak itu adalah jelek, berarti itu adalah jelek. Maka ketika itu mereka ditanya, ternyata orang itu menghormati Maulid Nabi SAW. Nah, ini ketika Habib Abbas Al-Maliki melihat dalam majlis maulid yang dia hadir di situ ada seorang yang tua. Yang orang tua ini khusyuk menyimak Maulid Nabi Muhammad dari awal sampai akhir dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Selesai pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW dibaca, maka beliau bertanya kepada orang tua tersebut, kenapa kamu berdiri? Kenapa kamu khusyuk berdiri mendengarkan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apa yang dikatakan? Iya, ada sebabnya. Aku dulunya termasuk orang yang benci dengan peringatan Maulid. Aku dulunya orang yang mengharamkan dan membid'ahkan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi suatu waktu aku bermimpi. Dalam mimpiku aku melihat aku ini hadir dengan orang-orang yang lain di masjid untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala mereka berdiri untuk menyambut kehadiran Nabi Muhammad SAW, ketika maulid kita berdiri, itu sesuatu yang dianggap baik oleh ulama. Kita hadirkan ketika itu bahwa Nabi SAW datang saat itu. Ali Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi dengan yakin mengatakan hadir Nabi Muhammad SAW, hadir di peringatan Maulid Nabi SAW. Ruh Nabi Muhammad, kita katakan ruh Nabi Muhammad tidak meninggal. Bahkan kalau kita katakan Nabi Muhammad SAW meninggal, kita katakan tidak. Kalau orang biasa saja, orang wali Allah, orang yang mati syahid, dikatakan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun, mereka tidak meninggal sebenarnya, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala diberi rezeki. Orang biasa aja seperti itu, apalagi Nabi Muhammad. Bahkan dalam riwayat dikatakan bahwasanya setiap orang dari umat Nabi Muhammad yang membacakan salawat, membaca salam kepada Nabi Muhammad SAW, Allah mengembalikan ruhnya Nabi Muhammad kepada jasadnya, sehingga ketika itu Nabi Muhammad hidup lagi dan membalas salam dan salawat orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira setiap saat apa ndak yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad? Tidak sepi. Mau di siang hari, mau di malam hari, di seluruh penjuru dunia pasti setiap detik ada yang bersolawat dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW hidup dan Nabi Muhammad hadir ketika kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala orang ini melihat dalam mimpinya orang-orang semuanya berdiri menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW, dia mau ikut berdiri tapi tidak bisa berdiri, mau berusaha berdiri tidak ikut berdiri, yang lain semuanya berdiri. Rasul melewati orang ini. Tatkala Rasul melewati orang ini, dia mengatakan, kamu tidak akan bisa berdiri. Rasul mengatakan seperti itu. Kamu tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa berdiri. Orang ini orang yang ingkar dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka tatkala beliau, si orang ini terbangun daripada tidurnya, tahu-tahu terbangun bukan dalam keadaan tidur lagi, dalam keadaan duduk. Dan dia berusaha untuk berdiri, tidak bisa berdiri. Selama satu tahun tidak bisa berdiri. Selama satu tahun. Ini ingkar. Bagaimana orang ini ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Kita heran. Kenapa sih kok orang-orang mau bergembira memperingati maulid Nabi dilarang? Dikatakan bid'ah. Menziarahi Rasul SAW dikatakan bid'ah. Berdoa di depan makam Nabi Muhammad SAW dikatakan bid'ah. Kemudian mereka juga mengkafirkan orang tua Nabi Muhammad SAW, mengatakan orang tua Nabi Muhammad kafir, tidak akan masuk surga, masuk neraka. Dan mereka meragukan adanya keturunan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin mereka juga meyakini tidak ada keturunan Nabi Muhammad. Kenapa kok benci kepada Nabi Muhammad SAW? Semua yang berkaitan dengan Nabi benci. Tidak lain diharamkan oleh Allah. Disengaja Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan mereka dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Dijauhkan dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Pernah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik lana fi samina wa fi yamanina. Ya Allah berikan barokah kepada negeri Syam kami, kepada negeri Yaman kami. Tahu-tahu ada orang dari Najd berkata, ya Rasulullah wa fi Najdina. Orang Najd, orang Riyadh, Saudi Arabia, pusatnya orang Wahabi sekarang ini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah wa fi Najdina. Najd tidak didoakan barokah ya Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi perkataan dan doanya, Allahumma barik lana fi samina wa fi yamanina. Ya Rasulullah wa fi Najdina. Tetap Rasulullah menolak untuk mendoakan Najd. Allahumma barik lana fi samina fi yamanan, tiga kali. Dan ketiga kalinya dilanjutkan. Ya, ketika orang tersebut mengatakan wa fi Najdina, apa kata Rasul? Fi hazalazil wal fitan. Wa fiha yatla'u qarnu syaitan. Di Najd itu akan menjadi tempatnya gempa bumi, goncangan bumi, akan menjadi tempatnya fitnah-fitnah, dan akan menjadi tempat di situ keluar tanduknya setan. Artinya fitnah-fitnah setan akan keluar dari situ. Makanya ketika zaman Rasulullah SAW sendiri juga ada satu orang yang dari Najd, yang mana dia ketika melihat Rasulullah SAW membagikan honimah, membagikan harta rampasan perang, tahu-tahu orang ini berkata kepada Rasul, ya Rasul, kamu tidak berbuat adil dalam membagi harta rampasan perang. Dia iri. Dia memberikan, mungkin dia melihat Rasul memberikan kepada yang lainnya lebih banyak daripada memberikan kepada dirinya. Kamu tidak berbuat adil ya Rasul. Rasul marah ketika itu. Idza lam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak berbuat adil, siapa yang akan berbuat adil selain aku? Dan dia mengatakan, lihat, nanti akan datang akhir zaman. Orang yang seperti ini, sifatnya seperti ini, orang yang baik bacaan Al-Qur'annya, banyak ibadahnya, banyak ruh, tapi sebenarnya mereka bukan hakikatnya orang baik. Mereka orang-orang yang suka mengkafirkan orang Islam. Mereka orang-orang yang juga membaca Al-Quran hanya di lidah mereka, tapi tidak diamalkan, keluar dari telinga. Mereka hakikatnya bukan orang baik, tapi mereka orang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, kita tahu bahasanya Abu Lahab orang yang keji, Abu Lahab orang yang sangat memusuhi Rasulullah SAW, berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata Abu Lahab yang seperti itu mendapatkan bagian dari rahmatnya Rasul. Imam Bukhari yang meriwayatkan dalam ta'liq hadisnya bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin itu diberikan keringanan azab oleh Allah SWT. Bahkan Abu Lahab bisa meminum air yang sejuk, yang mana air tersebut dia sedot dari jari-jarinya. Dan tidak lain karena apa dia mendapatkan seperti itu, kemuliaan seperti itu di setiap hari Senin, karena dia senang ketika dilaporkan oleh budaknya yang bernama Suwaibah. Dia punya budak wanita yang bernama Suwaibah. Suwaibah ini adalah termasuk wanita yang menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menyusui Nabi Muhammad SAW, pertama ibunya sendiri Sayyidatuna Aminah, kedua juga Suwaibah ini, dan ketiga yang kita kenal dengan Halimatus Sa'diyah. Mereka wanita-wanita yang beruntung. Mereka beruntung dapat menyusui Nabi Muhammad SAW. Suwaibah ini termasuk. Dan Suwaibah ini berlari ke rumah Abu Lahab untuk memberikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan di hari Senin. Maka di situ Abu Lahab karena senangnya, karena gembiranya dilaporkan, diberitahu tentang kelahiran ponakannya. Di situ dia mengatakan anti hurratun liwajhila. Kamu aku merdekakan karena aku senang dengan kabar kelahiran ponakanku. Karena senang satu hari aja, karena senang satu kali dengan kelahiran Nabi Muhammad, ternyata mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana seorang yang mukmin, bagaimana seorang yang cinta kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad, dan senang kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya, tidakkah dia berhak mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad SAW? Tidakkah berhak mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Dia lebih berhak, beliau lebih berhak. Oleh karena itu maulid yang kita baca semuanya penuh dengan manfaat. Cuma alangkah baiknya lagi kalau kita mendapatkan kemanfaatan yang lebih. Kecintaan-kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW ini hendaknya lebih lagi dicintakan dengan mengikuti syariat ajaran Rasul SAW. Dan itu sebenarnya yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul tidak menginginkan apa-apa. Visi dan misi Rasul SAW ketika berdakwah hanya ingin menyelamatkan umatnya dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak rela kalau satu orang daripada umatku masuk neraka. Dia mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua orang daripada umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau, kecuali yang menolak. Ya Rasulullah, man ja'aba, siapa yang tidak mau masuk surga? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang dia taat kepada aku, menjalankan syariatku, mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi barang siapa yang dia melanggar syariatku, dia tidak taat kepada aku, tidak mengamalkan sunnah-sunnahku, berarti dia enggan dan menolak dan tidak mau untuk masuk surga. Oleh karena itu ketika kita hadir maulid, minimal ada tambahan amal, ada tambahan kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad. Pernahkah kita ketika mau tidur kita merenungkan dan membayangkan jasad Nabi Muhammad SAW yang tampan, yang bercahaya, kemudian dengan itu kita mengingat sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad ketika mau tidur. Kita bersiwak dulu, membaca ayat kursi, membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ketika masuk kamar mandi pun terbayang-bayang Nabi Muhammad SAW, sehingga kita melangkahkan kaki kita yang kiri terlebih dahulu. Kemudian ketika keluar dari kamar mandi kita melangkahkan kaki kanan yang dulu. Ketika memakai kepakaian kita masukkan pakaian yang kanan dulu. Ketika makan dan minum kita mengucapkan bismillah dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasul, memakai tangan kanan dan seterusnya. Rasul ada selalu di hati kita. Lihat Abu Abbas Al-Mursi, bagaimana Abu Abbas Al-Mursi mengatakan bahwasanya laghaba'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adatu anni minal muslimin. Andai kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hinggap dari bayanganku walaupun hanya sekejap, walaupun hanya sebentar, maka aku tidak anggap diriku termasuk orang-orang muslim. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayat sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur, dalam keadaan terjaga di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadinya kunya salihah jami'a samina di khairina wa akhirah wa ala maniyati masyayhina wa ala niyati sahibati Abi Abdullah bin Awla wa ala niyati sahibil kitab Abi Abdullah bin Al-Hadan wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha.